بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله: باب الغسل بالصاع ونحوه. باب yang menerangkan tentang mandi dengan menggunakan air sepenuh sa dan yang semisalnya. Bab yang menerangkan tentang mandi dengan air yang airnya adalah satu sa. Bisa'i bimil isa, dengan sepenuh sa. Wa nahwihi ay ma yuqaribuhu, atau semisal sa. Satu sa, empat mud. Satu mud adalah kumpulan dua tangan seseorang yang tidak besar dan tidak kecil. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad. عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثني عبد الصمد. عبد الصمد هو ابن عبد الوارث. عبد الصمد هو ابن عبد الوارث. قال حدثني شعبة. شعبة بن الحجاج بن ورد لا تكي أبو بسطام ثقة حافظ متقن. قال حدثني أبو بكر بن حفص. أبو بكر بن حفص يأتي ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص. أبو بكر بن حفص أي ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص. Cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sami'tu Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah wa ibnu Abdurrahman bin Auf. Yaqulu dakhaltu ana wa akhu Aisyah ala Aisyah. Kata Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, saya masuk kepada Aisyah. Saya dan saudara Aisyah masuk kepada Aisyah. Saudara Aisyah di sini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Ada yang mengatakan saudara susunya Aisyah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak mentarjih. Kata Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, saya masuk dan saudaranya Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fasalaha akhuha. Kemudian saudaranya Aisyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. An ghusli Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'at bi'ina'in, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta bejana yang berisi air. Nahwan minasa, air tersebut sepenuh satu sa. Fagta salat, kemudian Aisyah mandi dengan air tersebut. Wafadat ala ra'siha, kemudian beliau menuangkan airnya kepada bagian kepalanya. Wabainana wabainaha hijabun, antara kami dan Aisyah ada hijab. Naam. Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan praktek. Karena mengajarkan dengan praktek perbuatan lebih teringat di benak pikiran seseorang. Dan di antara Aisyah dan kami ada hijab. Nah. Qala Abu Abdullah yani Al-Bukhari, qala Yazid bin Harun wa Bahz wal Juddi an Syu'bah qadri sa'in. Sekedar airnya satu sa'. Hadatsana Abdullah bin Muhammad. Qala hadatsana Yahya ibn Adam. Hadatsana Zuhair an Abi Ishaq. Qala hadatsana Abu Ja'far annahu kana inda Jabir bin Abdullah huwa wa abuhu wa indahu qaumun. Abdullah, Jabir dan bapaknya Abdullah ketika itu berada di sisinya, di sisi mereka satu kaum. Fasa'aluhu anil ghusli, satu kaum tersebut yang berada di sisi Jabir dan bapaknya bertanya tentang mandi. Waqala, maka Jabir mengatakan, yakfika sa'un, cukup mandi itu satu sa'. Faqala rajul ma yakfini, berkata seseorang itu tidak mencukupiku kalau cuma satu sa'. Qala Jabir kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun laka. Satu sa' ini sungguh telah mencukupi seseorang yang lebih afdal daripadamu, yang lebih utama daripadamu rambutnya dan lebih baik daripadamu. Tsumma amanna fi thawbin, kemudian beliau mengimami kami fi thawbin, pada baju itu, baju yang telah terkena nan kotor kemudian dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Jabir bin Zaid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Maimunata kana yaghtasilani min ina'in wahid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah, yaitu istri Rasulullah, beliau mandi berdua dari satu bejana. Qala Abu Abdullah yani Al-Bukhari kana Ibnu Yaina yaqul akhiran an Ibn Abbas an Maimunah. Wa sahih marwa Abu Nu'aim. Yang sahih apa yang diriwayatkan Abu Nu'aim yang tadi, yang menceritakan Rasulullah dan Maimunah mandi dari satu bejana. Dalam bab ini barakallahu fikum, tentunya barakallahu fikum, ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW sangat irit dalam menggunakan air. Mandi sekitar satu sa', berwudu sekitar satu mud. Nah, ya. Tidak bersikap boros adalah enam perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat boros tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul musrifin. Kemudian dalam hadis ini Aisyah mengajari ilmu dengan praktek. Nah, tentunya tadi ilmu apabila diajarkan dengan praktek lebih kuat, melekat barakallahu fikum diingatan murid-muridnya. Sebagaimana hal ini juga Rasulullah SAW pernah mengajarkan, mengajari umat dengan praktek. Yaitu Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Mudah dilihat oleh para sahabat. Barakallahu fikum. Demikian juga para salaf, banyak yang mengajarkan sunnah dengan praktek. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini yang pernah mengalami mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada istrinya yang lain yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Ini kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya barakallahu fikum, tidak mengapa nam suami dan istri melihat kepada salah satu dan yang lainnya ketika mandi. Bukan sesuatu yang haram. Rasulullah mengatakan, ihfad aurataka illa min zawjatika. Jaga auratmu. Kecuali dari istrimu. Kemudian sebaiknya dalam penggunaan air mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih-lebih dalam talabatul ilm, ya, hidup dengan lingkungan dengan orang yang banyak dalam menggunakan air, maka tentunya lebih bisa irit lagi barakallahu fikum. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.